Bạc đáo Aroya Patin Karupa Tibun Nung Agarenda Ngatlaci Sota Jumjunang Ngatlaci tempat ini paranti urang buah mangsa nasi ngai ati angin penting nuker narawangan penungan mangsa nuges kaliwat hamo bisa bangi salira jumajunan nu inti mawa cerita mangsa kaliwat hamo bisa balik deui salira nu indit mawa carita nyetepis ngegelik rasa katina cuma jalan dengan tulang hati jumjunan hati nyese cai soca rak-rak nyerengak cikiru mangsa namurang ngaji kari cerita angin nepeti eis tengah nyeliwir mau secarita urang meduaan kari pasna mangsa nuges kaliwat kamu bisa balik deui salira jumjunan nu nulis garantas hati mangsa nu kaliwat kamu bisa balik deui salira nu nulis garantas hati Thank you. Nebak daun aroya peting garupa tibu nu ngagarendang ngecelaci suja jungjunang ngecelaci suja tempat paranti urang bunga mau sana asih ngaitna ati angin peting eis nongah diliwir nebak rasa nuker narawangan pinu mangsa nugas kaliwa hamo bisa balik deui salira jumjuna nu indit mawa carita mangsa nu kaliwa hamo bisa salira nu indit mawa carita. keningan ayah hari mapaler hati pusing angin lepetin nungusapa nu asih harapan kentas di jalan kembang asih merungkak langit tenuk lipit malam nuat tembok ukur ayana kuring nogeng numang paler ngan ayana geus kahalangan kumega nu ngalimpuran namang asa bulan keur beras mata gelap tertilang ngawas dah hati penuh kepuas hamo bisa tepun lawan terbisa dari ukur lagu nungrung numapaler lagu adikung adirit ngerasa sokmo rasa kawasa sokmo rasa kawasa lalika purwadu madu gandrung hilap ka asal sorangan, hilap ka asal sorangan, di mana asal ngajadi jungjunan. Asal aja padahal Gusti nu agung junjungan parantos masihan berarti asal mawujud manusia tina sari pati bumi. Nasari pati bumi anu estu maha hina, gandrung maha mulia mah. Allah anu maha agung, anu maha belas kasih. Maha kawasa perkasa, saripati jadi cai dina tempat nusantara. Dina tempat nusantosa gumulung ngajadi hiji junjungan, ngajadi hiji. Gumulung di kandung indungan cik dina rahim istri, jadi bahana manusia. Jadi bahana manusia tina cai jadi geti gendruk salin rupa jadi tulang, salin rupa jadi tulang, tulang dibungkus ku daging, tulang dibungkus ku itu kersa na yang agung manusia maha kawasa tersakti. Dina nyiptakeun manusa henteu hesian tur Gusti. Nu disejak kumanten pinasti bakal jadi. Pinasti bakal jadi. Salapan bulan di kandung pemeluan cinta tunggu. Gumelar lahir kadung ngajadi pangesi bumi dina rupa nu sampurna. Dina rupa nu sampurna tawi sampurnana Gusti junjungan. Tawi sampurnana Soladi di luhur gunung, sairan mah dina alasan ayah. Abdi semua jangan lindung, nyakapa Pangeran manusia. Jaladi mah jaladi di luhur gunung, sairan yang disadar. Abdi semua ke anjen raja manusia, sairan di luhur gunung majukan kembang angsana. Pangeran nu maha agung sembahkeun sakaruhusa. Ruasna dihampasan tina kajat hatan sietan. Anu ngawasa manusia meserama tina bumbunan bumbu sate. Setan ngagodakan pareos sokdi na romos kabine kina dikam Nyumput bayi ngadoro Raos ari pangkeutan daharna cok asa-asa ngahareus kajahatan kajarmo datang